الذين عزهم الله Insyaallah pada malam hari ini kita memulai pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelum kita bacakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, hendaklah kita mengetahui terjemah atau biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah imam, bahkan sampai dijuluki dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin dalam ilmu hadis. Nah, kitab yang ada di tengah-tengah kita ini, yang masyhur dengan sebutan Sahih Al-Bukhari, sebenarnya nama kitabnya itu adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya dan hari-harinya. Akan tetapi yang masyhur di tengah-tengah kita disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Baldizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, jadi nama Bukhari ini nama nisbah, penyandaran kepada suatu kota. Ya, sekarang di Uni Soviet, Bukhara dulu namanya. Ya, namanya Bukhara sehingga dinisbahkan menjadi Al-Bukhari. Adapun namanya kita sebutkan tadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bukhari merupakan nama nisbah ke tempat tinggalnya Al-Imam Al-Bukhari, Bukhara. Nah, jadi sebutkan Al-Ju'fi. Sebenarnya Al-Ju'fi ini bukanlah kakek dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, kakek yang kedua, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, yaitu Al-Mughirah, masuk Islam melalui tangan Al-Yaman Al-Ju'fi. Kakeknya Al-Mughirah masuk Islam melalui siapa? Al-Yaman Al-Ju'fi. Sehingga Al-Ju'fi ini disandarkan kepada nasab Al-Imam Al-Bukhari, disebut dengan nisbah perwalian. Kakek ini sebelumnya Majusi. Mughirah ini Majusi. Nah, kemudian masuk Islam melalui tangan Al-Yaman Al-Ju'fi. Sehingga dalam nasabnya pun disandarkan kepada Al-Ju'fi. Ini nisbah perwaliyah. Penyandaran dalam bentuk perwaliyah. Nah, beliau dilahirkan di bulan Sawal tahun 1194 Hijriah dan meninggal 1 Syawal di malam Id. Beliau meninggal dunia tahun 256 Hijriah. Sekitar 60 tahun usia beliau. Nah, dan kalau kita lihat dalam sirah bagaimana masa kecil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya Ismail bin Ibrahim seorang ahli hadis. Kan tapi beliau tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir bahwa bapaknya telah melihat Hamad bin Zaid dan juga Abdullah ibn al-Mubarak, dan juga beliau mendengar dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau dilihat dari sisi madhab bapaknya itu Maliki. Nah, ayah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Tumbuh dalam keadaan yatim. Nah, sehingga beliau pun diasuh oleh ibunya dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga ibunya dalam keadaan berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Dan ini pun yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta antadara alihatak agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, meminta-minta kepada manusia. Sekali lagi, meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan ini lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, meminta-minta kepada manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di masa sakitnya, beliau ingin berwasiat dengan 2/3 hartanya. Rasul melarangnya. Kemudian ingin berwasiat dengan setengah hartanya. Rasul melarangnya. Kemudian berwasiat dengan sepertiga hartanya. Kalau Nabi SAW, as-sulus kasir atau kabir. Sepertiga itu besar atau banyak. Rasulullah memberikan nasihat. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin dan meminta-minta kepada manusia. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, alhamdulillah ayahnya meninggalkan beliau dalam keadaan berkecukupan. Dari harta yang halal dan juga berkah. Nah, di mana ayahnya ketika menjelang kematiannya mengatakan, aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku ini dari barang yang haram. Dan begitu juga satu dirham pun hartaku bukan dari hal yang subhat. Masya Allah. Ya, harta yang barokah. Nah, harta yang didapatkannya bukan dari barang yang haram atau sebab yang haram. Dan bukan juga dari perkara yang subhat. Yang tidak jelas, yang samar. Nah, sehingga berkah hartanya. Dan dengan bekal harta yang ditinggalkan oleh ayahnya ini, Al-Imam Al-Bukhari menggunakan sebaik-baiknya. Di antaranya dalam rangka talabul ilmi. Ya, disarankan yang namanya talabul ilmi memerlukan bughah, memerlukan bekal. Nah, ya, untuk talabul ilmi tersebut. Nah, bahkan sejak kecil, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala semangat dalam menimba ilmu agama. Nah, adapun sebab beliau menulis Sahih Al-Bukhari, sebagian menyebutkan seperti halnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang Tadrib Rawi, di antara sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau bermimpi mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayh wa biyadi mirwaha adubu biha anhu. Nah, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Seakan-akan aku berdiri di hadapannya. Nah, dan di tanganku ini ada seperti kipas angin yang aku membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Aku bertanya kepada sebagian ahli tafsir. Faqala li anta tadubbu anhu al-kadhib. Ahli tafsir ini mengatakan, engkau akan membela Nabi SAW daripada kedustaan-kedustaan yang disandarkan kepadanya. Nah, Ini diantara sebab yang membawa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis Sahih Al-Bukhari. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan mimpi yang lain dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Disebutkan oleh Muhammad bin Abi Hatim Al-Waraq, beliau mengatakan ra'aitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam. Aku melihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam mimpiku. Yamshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa Nabi sallam yamshi fa kullama rafa'a Nabi sallallahu sam qadamahu wada'a al-Bukhari qadamahu fi dhalikal mawdi'. Rasulullah berjalan, setiap Rasulullah mengangkat kakinya, nah, maka Imam Bukhari meletakkan kakinya di tempat kaki Nabi SAW yang beliau mengangkatnya tadi. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau senantiasa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau pun ketika bermajlis dengan gurunya Ishaq bin Rahawih, ya, beliau mengatakan kuntu inda Ishaq bin Rahawih. Faqala law jama'tum kitaban mukhtasar as-sahih. Kata gurunya Ishaq bin Rahawih, kalau seandainya kalian mengumpulkan suatu kitab, ya, yang meringkas, nah, menyebutkan hadis-hadis yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. Maka ucapan Ishaq bin Rahawih ini sangat mengena pada hatiku dan aku mulai menulis, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Al-Jami'us Sahih, yaitu Sahih Bukhari. Nah. Ya. Apalagi sebelumnya beliau bermimpi tadi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kedustaan-kedustaan yang disadarkan kepadanya. Nah. Kemudian hasungan dari gurunya Ishaq bin Rahawih. Bahkan ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis kitab Sahih Bukhari, disebutkan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Farabri, Imam Al-Bukhari mengatakan ma katabtu fi kitab sahih hadisan ila tasaltu qabla dalika wa salaitu rak'atain. Nah, tidak aku menulis suatu hadis pun dalam kitab as-sahih ini, dalam Sahih Bukhari, melainkan aku mandi sebelum itu. Sebagian riwayat mengatakan aku berwudu sebelum itu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Yeah. Kemudian memastikan kesahihan hadis tersebut, baik dari segi sanad ataupun dari segi matan. Nah, Sehingga hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ini, beliau sangat memilih sekali, yaitu hadis-hadis yang sahih. Ya, sehingga diberi nama Al-Jami'us Sahih. Nah, dan ini pun diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Lam ukharij fi hadal kitab illa sahihan wa ma taraktu minas sahih aksar. Tidak aku mengeluarkan dalam kitab ini melainkan hadis-hadis yang sahih. Dan apa yang aku tinggalkan dari hadis yang sahih tidak dimasukkan dalam kitab ini masih banyak lagi. Dalam artian, hadis yang sahih itu bukan hanya dalam kitab Sahih Bukhari saja. Masih banyak hadis-hadis yang sahih selain yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, beliau telah memilih itu adalah hadis-hadis yang sahih. Sesuai dengan syarat-syarat hadis yang sahih. Maka salah sanaduhu. Ya. Binakli aqlin do'al adlin dhabitin. Min ghari sududin wala illah. Ini definisi hadis yang sahih. Ya. Nah. Hadis yang nyambung sanadnya. Dengan penukilan dari orang-orang yang adil dan juga dhabit kokoh hafalannya. Nah, tidak ada syad, sudut, tidak ada juga illah. Ya. Tidak ada kecacatan dalam hadis tersebut. Sehingga beliau namakan kitabnya ini Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya. Beliau tidak menamakan kitabnya dengan sunan. Ya, beda dengan Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ya. Akan tetapi beliau namakan dengan Al-Jami'us Sahih. Nah, di mana kitab Al-Jami' ini mengumpulkan seluruh bab-bab syariat. Ya, seperti akidah, kemudian tentang ilmu, nah, tentang ahkam-ahkam, hukum-hukum, tafsir, fiqih, tarikh, adab-adab, juhud. Nah, tentang fitan, tentang manaqib, keutamaan, asqatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Ini perbedaan antara kitab Al-Jami' dengan sunan. Ya. Kalau Al-Jami' tadi disebutkan mengumpulkan seluruh bab-bab syariat. Baik masalah akidah, ilmu, ataupun hukum-hukum fiqih, tafsir, dan lain sebagainya. Kalau kitab sunan, keumuman, ya, sesuai dengan bab-bab fiqhiyah. Nah, Al-Kitab As-Sunan. Ada juga musnad. Kalau musnad, ya, menyusun babnya itu sesuai dengan perawinya, jadi para sahabat. Ya. Sahih Musnad oleh Imam Ahmad. Penyusunannya bukan sesuai dengan bab-bab. Nah, akan tadi sebutkan hadis Abu Hurairah misalkan. Sebutkan semua hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas misalkan. Semua hadis Abdullah bin Abbas. Musnad al-Imam Ahmad. Di antaranya. Nah. Di antara ulama mutaakhirin pun ada yang menulis kitab Al-Jami'u Sahih seperti Al-Imam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimallahu taala punya kitab Al-Jami'u Sahih mimma laysa fi sahih. Ya, Al-Jami'u Sahih. Nah, kumpulan hadis sahih yang bukan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Syekh Muqbil ada Sahihul Jami'. Nah, Syekh Albani punya Sahihul Jami'. Yang jelas banyak para ulama yang memberikan perhatian yang besar ya, dalam menulis kitab-kitab hadis. Nah, muncul pertanyaan, kenapa pada zaman Nabi SAW atau zaman sahabat ya, tidak ditulis kitab-kitab hadis? Nah, di antara sebabnya, pada awal pertama dilarang untuk menulis hadis. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim, di antara alasannya khawatir tercampur ya, antara hadis-hadis dengan Al-Quran. Nah, ketika hilang kekhawatiran ini, maka mulailah menulis hadis-hadis. Dan juga ada isyarat dari Nabi SAW untuk menulis hadis-hadis. Nah, tapi ketika pada awal-awal Islam khawatir tercampur, nah, antara Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka tidak dibukukan. Nah, kitab-kitab hadis. Sebab yang kedua, dikarenakan luasnya hafalan para sahabat. Ya. Hafalannya sangat luar biasa. Nah, dan juga dikarenakan kebanyakan mereka tidak mengenal kitabah tulisan. Baru setelah di akhir-akhir masa tabi'in, mulai pembukuan asar hadis-hadis Nabi SAW dan juga membuat bab-bab ilmu. Ya, ketika menyebar para ulama di negeri-negeri dan banyaknya kebidaahan-kebidaahan, baik itu khawarij, rafidah, atau qadariyah dan lain sebagainya. Ya, mulai membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam rangka membantah ya, mereka. Nah, kalau kita perhatikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau benar-benar amirul mu'minin fil hadis. Yeah. Pimpinan kaum mu'minin dalam masalah ilmu hadis. Dikatakan hafalannya sangat luar biasa. Nah, sampai disebutkan oleh Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Hafid, beliau mengatakan, sami'tu iddata masayikh yahquna anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qadima Baghdad. Aku mendengar beberapa masyayikh yang menceritakan bahwasannya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari, datang ke negeri Baghdad. Ya. Yeah. Kemudian para ulama ahli hadis mendengar kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian mereka berkumpul, ulama ahli hadis berkumpul ya, dan mereka membawa 100 hadis. Nah, kemudian memutarbalikkan matan dan sanad-sanadnya. Nah, matan hadis ini sanadnya dirubah menjadi hadis yang itu. Nah, dan menyerahkan kepada setiap salah seorang dari 10 ahli hadis ketika itu. Ya, ada 10 ahli hadis yang mereka ingin menguji bagaimana hafalannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, sampai mereka berkumpul. Kemudian ada 100 hadis. Masing-masing pegang 10 hadis. Ya, diputar balikan sanad dan matannya. Nah, maka dibuatlah suatu perkumpulan, pertemuan. Manusia pun berkumpul ketika itu. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis. Ya, 10 hadis disampaikan oleh seseorang yang telah diputar balikan sanad dan juga matannya. Imam Bukhari mengatakan, la'arifu, aku tidak mengetahui hadis ini. Nah, ahli hadis yang kedua menyampaikan lagi 10 hadis. Ya, bertanya tentang sanad dan matan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari, aku tidak mengetahuinya. Nah, begitu pun terus sampai 10 ahli hadis tadi. Ya, menyampaikan hadis-hadis yang telah diputarbalikkan sanad dan matannya. Nah, maka al-fuqaha, ahli fikih ketika itu, sebagian mereka saling melirik kepada sebagian yang lainnya, dan mereka mengatakan ar-rajulu fahim. Ya, orang ini paham. Nah, adapun orang yang tidak mengetahui, ya, mereka menghukumi bahwasanya Imam Bukhari ini lemah, kok enggak bisa jawab. Ya. Enggak bisa jawab hadis tersebut. Nah, kenapa dikatakan setiap ditanyakan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la'arif, aku tidak mengetahuinya. Kemudian ketika mereka selesai, ya, masing-masing memafarkan hadis-hadis yang tadi putarbalikannya, baru Al-Imam Bukhari beliau melirik ke orang yang pertama dan mengatakan amma hadisukal awal faqada wa tsani kada wa salis kada ila 10 faradda kull matanin ila isnadihi. Ya, adapun hadismu ini yang pertama itu begini, yang kedua begitu, yang ketiga begitu, sampai 10 hadis. Dan Imam Bukhari mengembalikan setiap matan kepada sanadnya. Masyaallah. Kalau kita kan susah kan, menghafal hadis satu saja, lengkap matan dan sanadnya. Ada yang hafal? Satu aja. Innamal a'malu binniyat, misalkan. Ada yang hafal? Sanadnya? An fulan sampai Rasulullah bersabda. Ada yang hafal enggak ini? Satu hadis saja. Lemah hafalan kita. Al-Imam Al-Bukhari diuji dengan ujian yang sangat luar biasa tadi. Ya. Ada 10 hadis sudah diputar balikan sanad matannya. Hadis A misalkan, sanadnya B, hadis B. Ya. Nah, matan hadis C, sanadnya ya, hadis D. Diputar balikan. Ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari mampu mengembalikan setiap matan tersebut kepada sanadnya. Ada pun hadis yang pertama yang benar itu dari fulan fulan fulan fulan fulan fulan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, bulan, berkata Nabi SAW. Ya subhanallah. Jabal hifz. Ya, gunungnya hafalan. Ya. Orang yang pertama tadi, kaget, heran. Mampu Al-Imam Al-Bukhari mengembalikan setiap matan kepada sanadnya dengan benar. Padahal sudah diputar balikan. Nah. Dan juga Imam Al-Bukhari melakukan kepada yang lainnya seperti itu. Orang yang kedua sama. Ya. Adapun hadismu ini, hadis yang pertama begini yang betulnya. Hadis yang kedua begini yang betulnya. Terus sampai 10 hadis. Disebutkan ya, dan mengembalikan matan kepada sanadnya yang benar. Ya. Sampai 10 orang tersebut. Nah, semuanya diluruskan oleh Nabi, oleh Imam Al-Bukhari. Nah, matan dan sanadnya. Maka ketika itu, manusia mengakui hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tem. Ini biografi ringkas tentang Al-Imam Al-Bukhari sebelum kita memasuki hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Dan para ulama, mereka sangat memiliki perhatian yang besar terhadap Sahih Bukhari ini. Di antara mereka ada yang membuat syuruhat, kitab-kitab syarah. Seperti halnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat kitab Fathul Bari. Nah, syarah Sahih Al-Bukhari. Begitu juga ulama yang lainnya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pun beliau mensyarah Sahih Al-Bukhari. Nah, kitabun azim. Kitab yang agung. Bahkan disebut dengan as-sahul kitab ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Itu Sahih Al-Bukhari. Nah. Sehingga selayaknya kita untuk mempelajarinya. Nah. Wallahu'alam bisawab. Ini sekedar mukadimah. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya, InsyaAllah mungkin untuk pelajaran Sahih Bukhari ini. Setiap malam Ahad. Kemudian malam Sabtu. Dan malam Rabu insyaAllah. Ya. Barakallahu fikum wa ila alhamdulillah.